Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, sehubungan dengan di awal Sya'ban yang lalu kita pernah menyampaikan tentang disunahkan dan diutamakan banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya di setiap Sya'ban. Dan itu sebagai bentuk upaya menyambut Ramadan serta memudahkan seseorang menunaikan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah Ramadan yang lainnya. Nah, sekarang ini kita sudah melewati separuh dari bulan Sya'ban. Apakah, pertanyaannya itu, apakah masih tetap disyariatkan berpuasa sunnah setelah melewati separuh dari bulan Sya'ban ini? Jadi memang di sana ada hadis yang terkesan melarang berpuasa setelah pertengahan Sya'ban, yaitu hadis yang berbunyi "Idza kana nisfu min Sya'ban fa'amsiku anisiyami hatta yadkhula Ramadan." Apabila sudah separuh dari Sya'ban, artinya berlalu separuh daripada Sya'ban, maka berhentilah puasa sampai Ramadan datang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain. Ada sebagian para ulama mensahihkan hadis ini, namun kebanyakan dari ulama hadis mendhaifkan ataupun mencacatkan kesahihan hadis ini. Seperti Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Al-Baihaqi, Imam Az-Zahabi, Ibn Rajab rahimahumullah, termasuk yang mendoakan atau mencatatkan hadis ini adalah Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Artinya berdasarkan penilaian jumhur ulama yang biasa menganalisa hadis, hadis ini tidak kuat untuk dijadikan sebagai dalil terlarangnya berpuasa kalau sudah melewati separuh Sya'ban. Dan di sisi lain tentunya bertentangan dengan kebiasaan Rasulullah yang hampir puasa sebulan penuh. Dan juga mafhum dari hadis la tuqaddimu Ramadan bi taumi yaumin aw yaumaini. Jangan kalian mendahului Ramadan puasa sehari dua hari. Berarti kalau sebelum itu ya masih boleh saja. Makanya kata Ibnu Hajar, jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita baca hadis kitabnya Bulughul Maram, beliau menganggap bahwasanya jumhur ulama menganggap tetap boleh berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, setelah pertengahan Sya'ban, karena mereka menilai bahwa hadis tersebut adalah dhaif. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Rajab rahimahullah juga mengatakan demikian. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hadis tersebut tidak diamalkan. Sekiranya pun sahih, kata mereka, kata beliau, kebanyakan ulama tidak mengamalkan hadis ini. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, adapun yang berpuasa Sya'ban dari awal bulan, ulama bersepakat bahwa yang demikian itu tidak makruh. Kalau memang dari awal bulan dia sudah banyak puasa, maka melewati separuh Sya'ban dia tetap berpuasa, sepakat ulama itu tidak makruh. Kemudian kata beliau, dan yang nampak bagiku tidak mengapa untuk tetap berpuasa walaupun setelah nisfu Sya'ban. Jadi ini jangan kita artinya berhenti dari berpuasa sunnah Sya'ban ini, tetap dianjurkan kecuali nanti kalau menjelang sehari dua hari dari akhir Sya'ban menjelang Ramadan maka berhenti, karena Nabi SAW melarang mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, atau Rasulullah SAW melarang berpuasa yaumul sya' naha Nabi SAW sauma an saumi yaumi sya', melarang puasa hari Rabu, yaitu sehari sebelum Ramadan, itu dilarang kecuali kalau itu hari rutinnya berpuasa. Senin kami tidak pernah dia tinggalkan, bertepatan sehari sebelum misalnya Jumat Ramadan, ataupun misalnya Selasa lah, misalnya Ramadan, dia rutin Senin kami. Ya Seninnya boleh, karena itu adalah puasa yang rutin, rutinitasnya. Atau dia pengamal puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kebetulan giliran puasanya besoknya itu adalah Ramadan. Ya sah-sah saja dia tetap berpuasa Karena itu adalah memang giliran puasa sunnahnya. Nah, yang tidak boleh itu adalah yang tidak tahu puasa sebelumnya, menjelang puasa Ramadan, tiba-tiba dia puasa. Nah, ini yang dilarang. Jadi tetap boleh berpuasa setelah, walaupun setelah melewati separuh daripada Sya'ban. Hadis yang tadi mengatakan idzan tasofa Sya'ban fala tasumu, atau semaknanya dengan ini, kalau Sya'ban sudah separuh, jangan kalian berpuasa atau berhenti dari puasa, dhaif. Kebanyakan para ulama menilai hadis ini lemah, cacat kesahihannya. Atau yang mensahihkan pun mengatakan ulama tidak mengamalkan hadis ini. Buktinya mereka tetap berpuasa walaupun sudah melewati separuh daripada Sya'ban. Apalagi yang memang dari awal Sya'ban dia rajin puasa atau puasa terus. Berikutnya kita kembali ke materi inti kita, yaitu membaca ataupun pelajaran fikih dengan membaca Kitab Bulughul Maram yang berisi hadis-hadis sebagai dalil daripada hukum-hukum fikih ibadah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal bauli fa inna amata ada bil qabri minhu. Rawahu Dharqutni walil Hakim aktsaru adzabil qabri minal bauli wa huwa sahihul isnad. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istanzihu, hindarilah, minal baul, dari air kencing, artinya berhati-hati, hindari dari kotoran air kencing. Karena kebanyakan adab kubur itu dari itu. Dari tidak berhati-hati kencing sehingga terkena najis. Yang membawa, yang dia bawa untuk sholatnya misalnya. Di pakaiannya mungkin. Di badannya, kakinya, tanpa dia sadari, terpecik oleh najis dia sendiri atau orang lain, apalagi yang terbiasa dengan, mohon maaf, buang air kecil berdiri, potensi untuk terkena percikan najis kencing ini sangat memungkinkan. Angin atau tempatnya yang mudah memantulkan percikan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dharqutni, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan lafaz aktsaru adzabil qabri minal baul. Kebanyakan adab kubur disebabkan oleh kencing. Hadis ini Hampir sama dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kubro ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Sungguh yang dikubur ini benar-benar diazab. Wa ma yu'adzaban fi kabiratin. Padahal dia diazab itu bukan dalam perkara yang besar. Bukan dalam perkara yang besar di pandangan mata manusia. Menurut anggapan manusia. Tapi kan besar di sisi Allah. Amma ahaduhuma. Adapun salah satu daripada kedua kubur ini. Kana yamshi bin namimah. Orang ini suka menyebarkan adu domba. Menyebarkan berita khawat, adu domba, cerita ke tipulan, tentang tipulan begini, balik ke cerita ke yang satunya, dia lain lagi, akhirnya terimbulah perselisihan antara dua orang yang dia ceritakan tadi. Perkelahian mungkin bisa sampai ke pembunuhan. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Lebih parah daripada pembunuhan. Fitnah seperti ini. Bisa menyebabkan perperangan antar dua kubu. Sebab adu domba ini. Namimah. Fitnah. Wa amal akhar. Adapun yang kedua. Kana. La yastanzihu minal baul. Orang ini tidak berhati-hati. Tidak menghindar dari kencing. Jadi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pentingnya seseorang. Untuk berhati-hati dari najis kencing. Kita baca beberapa ma yuqadu minal hadis. Perkara yang bisa dipetik dari hadis ini. Al-awwal, kata pensyarah hadis ini. Al-hirtu alat tanazzuli wal-ibti'at minal baul. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya pentingnya seseorang bersungguh-sungguh dari menghindari kencing, air kencing. Bi'alla yusibahu fi badanihi wala taufihi, agar air kencing tidak sampai mengenai badan ataupun pakaiannya. Di antara syarat sah salat adalah taharatu maudhi' wal badan. Sucinya tempat salatnya, badannya dan pakaiannya dari najis. Ini syarat sah daripada sholat di antara syarat-syarat yang lainnya. Makanya di sini bisa jadi dia sholat berkali-kali tapi ternyata tidak sah. Kalau dia itu artinya terkenanya najis dalam keadaan dia tidak tahu, lain halnya. Tetap sah sholatnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat memakai sandal kan boleh. Seorang sholat memakai sandal itu boleh-boleh saja. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat memakai sandal, tiba-tiba di pertengahan sholat beliau lepas sandalnya. Para makmum, para sahabat ikut melepas sandalnya. Setelah selesai sholat, Nabi nyalakan, kenapa kalian ikut-ikutan melepas sandal? Dan mereka bertanya, ro'ainaka, kami melihat kamu, kholaktan alaik. Engkau melepaskan sandal. Diceritakan bahwasanya Nabi ketika sholat didatangi oleh Jibril. Dan para sahabat kan tidak melihat. Ini kekhususan Nabi. Mengabarkan bahwasanya di sandalnya ada kotoran. Nah, Nabi tidak mengulang sholatnya dari awal. Padahal di awal sholatnya memakai sandal tersebut sudah ada kotoran. Tapi karena tidak tahu. Tidak diulangi. Diteruskan tapi dengan melepaskan. Tapi yang di sini dia terkait dengan orang memang tidak berhati-hati. Bisa jadi dia tahu kena najis. Begitu. Makanya yang kedua, al-afdal al-mubataratu bi ghuslihi wa taharati minhu ba'da isabatihi. Afdalnya untuk seseorang bersegera membasuh najis tadi. Mensucikan, bersuci darinya setelah kena najisnya dia sendiri ataupun najis anak kecil, anak bayi. Kapan tahu kena najis, kalau bisa dan utamanya segera untuk dibersihkan dan sucikan. Li'alla tusahibu an-najasatu, supaya najisnya tidak mengenainya. Misalnya kena pakaiannya. Pakaiannya kena, kalau terlambat badannya ikut kena. Kalau dia terlambat lagi, bisa jadi tempat sholatnya, entah mungkin masjid, ikut kena. Dia duduk, ternyata ketempel. Akhirnya merembet ke banyak pihak. Atau banyak-banyak tempat yang terkena najisnya. Makanya afdalnya untuk seseorang bersegera membersihkan najis. Bagaimana afdalnya seseorang bersegera untuk depok. Mohon maaf. Setelah dia buang air besar ataupun kecil, supaya dia tidak mengenai najisnya ke tempat yang lain. Amma wujubu izalatiha fayakunu inda sholat. Adapun wajib, kalau tadi kan sifatnya afdol, tapi wajib untuk dia bersihkan najis tersebut ya ketika mau sholat. Jangan sampai sholat dalam keadaan dia membawa najis di bajunya, di badannya, atau pada tempat dia sholat. Karena itu adalah menyebab tidak sahnya sholatnya. Karena bersih badan, tempat dan pakaian merupakan syarat dari sah sholat. Yang ketiga diantara yang ditunjukkan oleh hadis ini adalah innal baula najisun. Kencing najis. Kencing najis. Utamanya kencing manusia. Tidak dibedakan usia dewasa, kecil, laki-laki dan perempuan. Najisnya sama. Najis, sama-sama najis. Pengecualian hanya lebih diringankan, lebih dimudahkan cara membersihkan jika pada bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI sebagai makanan utamanya ataupun gizi utamanya adalah ASI, maka cukup ya tetap najis, tapi cara proses pembersihannya cukup dipercikan sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah kita baca sebelum-sebelumnya. Artinya kencing manusia itu adalah najis. Adapun kencing selain manusia, khilaf para ulama, kalau hewan yang dagingnya dimakan, maka kencingnya menurut jumhur ulama ya tidak najis. Tidak najis. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Bolehkah sholat di kandang kambing?" Ya, boleh. Ya tidak dipel ya kandang kambing. Umumnya ya kotoran ya ada. Begitu. Ini menunjukkan bahwasanya untuk hewan yang dimakan dagingnya. Yang lebih kuat khilafnya itu kalau hewan yang tidak dimakan dagingnya. Banyak para ulama mengatakan ya najis seperti manusia. Sebagian mengatakan tidak ada dalil yang sahih yang sore menunjukkan najisannya, terutama hewan-hewan yang memang ada di sekeliling seperti kucing, tikus yang berkeliaran gitu. Mengatakan itu adalah masakoh, kalau di artinya menyulitkan untuk membersihkannya. Dibersihkan tentunya lebih baik, lebih hati-hati. Keluar daripada khilaf. Intinya adalah al-baul, maksudnya kencing manusia najis. Fa'idha asoba badanan au tauban au buk'atan najasahu. Ketika air kencing ini mengenai badan atau pakaian atau tempat, maka badan, pakaian dan tempat tersebut ikut najis. Fala tasihhu bidzalika as-shalatu, salat menjadi tidak sah kalau pakaian tadi tahu tersentuh terkena najis dia pakai untuk salat. Badannya terkena najis, tidak dia basuh, dia terus sholat. Atau tempatnya. Pertanyaannya, batal enggak wudu seseorang yang badannya kena najis? Tidak batal wudunya. Cukup dia bersihkan bagian badannya kena najis. Jangan disalahpahami. Terkena najis tidak membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu itu kan kalau seseorang buang air besar, buang air kecil, atau keluar angin. Bagian menambahkan dengan menyentuh kemaluan. Bagian menambahkan kalau dia makan daging unta. Apapun bagian badannya kena najis tidak membatalkan wudhu. Lantas bagaimana? Ya cukup bagian yang terkena najis dibersihkan dengan air. Fala tasihhu bidzalika shalah, kalau badan, pakaian, tempat tersentuh oleh najis tadi dia bawa sholat, tidak sah sholatnya. Li'anat taharatu minan najasati ahadu surutiha. Karena sucinya dari najis merupakan salah satu surut syarat daripada syarat-syarat sah sholat. Kembali ke hadis, istanzihu minal baul, yaitu hindarilah dari kencing. Karena fa inna amata ada bil qabri minhu. Karena sesungguhnya keumuman azab kubur disebabkan oleh air kencing ini. Terkadang kita menganggap ini sepele. Air kencing kan punya dia sendiri. Najis dia sendiri. Tapi ternyata rembetannya tidak main-main. Makanya dalam hadis, wa may yu'adzaba fi kabirati. Orang itu diazab bukanlah pada perkara yang besar, artinya di penilaian keumuman manusia hanya air kencing kok. Sehingga banyak orang tidak berhati-hati darinya. Padahal resikonya azab kubur. Disebutkan dalam cara ini, inna aktsara adabil qabri min adami taharruzi minal baul. Bahwasanya kebanyakan azab kubur sebabnya tidak berhati-hati dari kencing. Wah, bagaimana ini saya orang yang mengalami penyakit tidak tuntas. Bul, kencing. Atau tidak terasa kencing tahu-tahu. Penyakit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Para ulama menganjurkan untuk dia menggunakan pembalut ataupun pembas. Dan kemudian setiap mau sholat, jika tidak menerapkan baginya, itu adalah dia berceboan ataupun bersih, kemudian pakai yang baru, kemudian sholat. Seperti mustahabbah diperintahkan untuk wudu di setiap sholat ataupun bersih. Artinya ini secara umum tidak terlalu memberatkan. Kalau terlalu kencang ataupun karena ini adalah penyakit, tidak mengapa dia menjamak. Karena di antara sebab bolehnya menjamak adalah adanya penyakit yang memberatkan dia untuk seperti ini bersuci. Ada riwayat Nabi SAW memerintahkan orang yang terkena istihadhah darah yang tidak tuntas ini pada wanita untuk menjamak. Jadi ada jalan keluarnya, itu ada. Ada jalan keluarnya. Ya, di antaranya tadi dipakaikan pembas. Sehingga najisnya tidak merembet kemana-mana. Jangan sampai meninggalkan sholat karena sebab itu. Ya itu penyakit. Sholat tetap wajib. Tapi ada solusinya. Ya contohnya dengan menggunakan pembas. Atau mencari waktu-waktu yang aman, kemudian dia sholat di waktu itu. Tapi ini kan resikonya tertinggal jamaah. Dia tetap sholat, ingin sholat berjamaah. Ya setiap mau sholat, dia ganti dengan menggunakan yang baru, sholat, begitu. Itu yang dianjurkan oleh para ulama. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya isbatu adzabil qabr, menetapkan azab kubur itu ada, dan ini di antara akidah ahli sunnah wal jamaah yang mereka tulis di buku-buku akidah, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah menetapkan adanya fitnah atau azab atau nikmat kubur. Dan itu terjadi di alam kubur. Bukan di alam dunia, tapi di alam kubur. Sehingga ditetapkan adanya azab kubur. Di antara yang kita diperintahkan untuk berdoa, minta perlindungan darinya adalah di setelah selesai tasyahud, setelah selesai salawat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jadi azab kubur itu ada. Dan ini oleh sebagian yang terkena pemikiran liberal, sekuler, tidak percaya. Sampai mereka pasang kamera ataupun CCTV untuk memastikan apa iya ada azab kubur, ada nikmat kubur. Itu kan dunianya, adab dan nikmat kubur itu adalah sudah beda alam. Kita harus percaya. Kalau kita percaya dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran ada. Disyaratkan tentang adab kubur ini. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Fir'aun dan para pengikutnya tiap pagi dan sore didatangkan kepadanya, ditampakkan kepadanya neraka. Di mana ini? Sebelum hari kiamat. Disebutkan oleh para ulama. Ini adalah sebagai azab kuburnya. An-naru yu'raduna 'alaihi. Ditampakkan atau didatangkan kepadanya pagi dan siang. Nah, ketika hari kiamat nanti, pada terjadinya hari kiamat, ada itu baru dimasukkan mereka ke adab yang lebih berat. Tentu ditampakkan neraka pagi dan siang itu kapan? Dijawab oleh para ulama, itulah namanya adab kubur. Dan hadis Nabi yang tadi kita baca, inna huma yu'adzaban, itu ketika Nabi SAW lewat. Lewat. Melewati kubur tersebut. Itu lagi diazab. Nabi tahu, ya berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu, berarti pasti adanya azab ataupun nikmat kubur. Azab bagi orang yang memang berhak untuk diazab. Nikmat adalah bagi orang yang berhak untuk mendapat nikmat. Tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia yang masih di alam dunia. Beda alam. Ini adalah sudah alamnya alam kubur. Alam barzakh. Karena manusia ini melewati beberapa alam. Alam yang pertama adalah alam yang dia itu belum ada apa-apanya. Lam yakun syai'an. Hal ada alam insani minad dahri lam yakun syai'an. Belum ada apa-apanya. Alam yang kedua yang dia lewati adalah alam janin. Alam janin. Di alam janin tersebut, di waktu-waktu tertentu didatangi oleh malaikat. Ditulis nasib, amal, ajal, rizki. Berikutnya alam dunia yang ini. Hanya sebagai lintasan untuk menuju akhirat. Selesai dari alam dunia, adanya alam barzakh. Alam barzakh masih ada lagi di belakangnya. Alam akhirat. Ini termasuk di dalam alam barzakh ini adalah adanya azab kubur ataupun nikmat kubur. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya saat Nabi SAW an adabil qabri. Qala na'am. Aku bertanya kepada Nabi tentang azab kubur. Iya. Adabul qabri haqqun. Azab kubur adalah hak, artinya adanya. Makanya kita berlindung kepada Allah di setiap sholat kita dari azab kubur ini. Karena ada. Dia terlantar. Kalau tidak ada, kenapa gunanya berlindung? Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-adabu wan na'imu 'ala nafsi wal badani jami'an bi ittifaqi ahli sunnati wal jama'ah. Adab kubur atau nikmat kubur tersebut akan mengenai badan dan apa nama ruh dua-duanya. Apakah badan saja atau ruh saja? Dua-duanya, badannya, ruhnya saja. Makanya dalam hadis Al-Bara bin Azib itu kan sampai dipukul orangnya yang kena azab ini. Dipukul dengan palu besar orangnya tersebut. Menunjukkan bahwasannya badannya ya dibongkar. Kok masih utuh badannya? Ya itu kan dunia. Kita yang melihat dunia. Dia sudah pindah alam. Alamnya alam barzah. Jangan kepikir lagi itu adalah itu yang kamu lihat itu alam dunia. Buka peti. Dia masih membujur. Tapi dalam azab alam barzahnya dia tuh kalau memang dia adalah orang yang berhak untuk diazab, diazab. Kalau dia berhak untuk mendapat nikmat, dia mendapat nikmat. Di luar jangkauan panca indera manusia. Harus kita yakini ini. Sebagai seorang muslim. Makanya dia berdoa. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur ini. Kemudian kembali apa di antara penyebab terkena azab kubur? Ternyata fa innahu la yatanazza min baulihi. Salah satu penyebabnya tidak menjaga diri dari air kencingnya. Maka penting untuk seseorang berhati-hati dari air kencing ini. Jangan sampai itu adalah menjadi penyebab dia terkena azab. Wal'iyadu billah. Kita mohon perlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin pelajaran kita pada malam hari ini. Untuk saya pribadi mungkin ini adalah terakhir, artinya untuk pasca ini, untuk periode ini insyaallah akan dilanjutkan nanti setelah Ramadan. Walau-walau mungkin semoga nanti Jumat depan ada yang menggantikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.